Tahdir artinya peringatan. Ihdaru al-kadib, berhati-hatilah dari berdusta. Jauhilah oleh kalian berdusta. Mahu al-kadib, apa itu makna kadib yang sering diterjemahkan oleh kita berbohong? Wal-kadib adalah ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Kadib adalah mengkhabarkan dengan suatu perkara yang menyelisihi kenyataan. Maka orang-orang muslim, dia adalah orang yang seharusnya shodiq, jujur antara yang nampak dengan apa yang tersembunyi. Dengan berdusta, pintu-pintu kejelekan terbuka. Kalau sudah membuka sekali dusta, ketika dikejar terus, kenyataannya akhirnya nabrak kanan, nabrak kiri, semuanya mengandung unsur dusta-dusta. Jadi kalau sudah mulai berdusta, kalau berjanji tidak menepati, kalau diberi amanah, ya ini alamatus syar, tanda-tanda jelek. Kenapa? Ini tanda-tanda munafik ini. Nanti bisa berlanjut penyakitnya kalau nggak diobati. Karena kan melakukan tindakan-tindakan dosa-dosa yang lain. Bahkan bisa berujung kepada kufur. Dan tempatnya kalau orang-orang yang banyak berbuat kedustaan, lalu membuat dosa-dosa, disebutkan dalam Al-Mutaffifin ayat 7-11. Kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Jangan demikian, sesungguhnya catatan orang yang fujar, banyak berbuat dosa, tidak taat, lafi sijjin, pasti di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, apa yang Anda ketahui tentang sijjin itu? Kitabum marhum, kitab yang tersimpan. Wailu yauma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang berdusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ini adalah perkara yang diancam namun dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Kalla inna kitabal fujjar fi sijjin, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum, waylun yawma'idhin lil mukazzibin, alladhina yukazzibuna biyawmiddin, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.